بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pembahasan kita masih dengan bab asy-syafa'ah. Pada kajian yang lalu kita berada dengan hadis asy-syafa'ah. Telah kita tahu bahwa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padanya 3 syafaat. 6 yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Sehingga 3 syafaat ini tadi, 3 syafaat yang dimaksud adalah kekhususan, adalah khusus bagi Nabi, bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah asy-syafa'atul 'udzma. Syafaatnya beliau sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ahlul mauqif, manusia yang berada di padang mahsyar untuk menunggu keputusan atau ketentuan dari Allah Jalla wa'ala bagi masing-masingnya. Maka dengan itu mereka ingin segera mengetahuinya, sehingga mereka memerlukan adanya asy-syafa'ah. Disebutkan pada hadis syafa'ah, mereka mendatangi kepada Nabi Adam alaihissalam yang pertama. Maka beliau tidak sanggup untuk memenuhi permintaan mereka. Kemudian beliau arahkan kepada Nabi dan juga sekaligus Rasul berikutnya, bahkan Rasul yang pertama. Beliau adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ternyata beliau pun juga sama tidak sanggup untuk memenuhi permintaan mereka. Hanya bisa untuk mengarahkan kepada Nabi dan Rasul yang lainnya. Beliau adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Datanglah kepada beliau, kata Nuh alaihissalam. Nabi Ibrahim pun juga demikian, tidak sanggup. Beliau arahkan untuk mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun juga demikian, tidak sanggup untuk memenuhinya. Beliau arahkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa pun sama keadaannya sebagai mana Nabi dan Rasul yang datang sebelumnya, juga tidak sanggup untuk memenuhinya. Maka beliau jawab, kata Nabi Isa, nafsi, nafsi, nafsi. Masing-masing tiap diri kalian adalah mempertanggungjawabkan. Nah, nafsi, nafsi, nafsi. Demikian kisah terhadap hadis syafa'ah. Dan di akhir hadis itu, maka manusia tadi mendatangi Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa memerintahkan untuk mendatangi beliau. Idhabu ila Muhammad. Pergilah temui oleh kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayatuna Muhammadan, maka mereka pun mendatangi beliau. Fayaqulun, dan mereka menyampaikan, ya Muhammad, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulnya Allah, wa khatimul anbiya, engkau adalah penutupnya para nabi. Melalui kalimat ini sekaligus mengingatkan kita pendalilan bahwa beliau penutup para nabi yang sebelumnya. Sehingga dengan itu kita menyatakan tidak ada nabi yang datang sesudah beliau. Kalau dikatakan tidak ada nabi, maka sudah barang tentu rasul. Nah, apalagi? Sehingga setiap rasul itu pasti nabi, dan tidak setiap nabi itu rasul. Maka oleh karenanya Allah Jalla wa'ala katakan pada ayatnya bahwa beliau adalah sebagai penutup para nabi. Demikian pula hadis yang bersama kita. Engkau adalah rasulnya Allah, kata manusia. Engkau adalah penutupnya para nabi. Wa qad ghafarallahu lak, dan Allah telah ampuni dosa-dosamu. Ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang sudah diampuni oleh Allah. Begitu mulianya beliau. 6. Maka setelah manusia tadi menyebutkan keberadaan dan keutamaan beliau, isfa' lana ila rabbik, mintakan syafaat kepada Allah untuk kami. Ala tara ila ma nahnu fih, tidak engkau tahu apa yang sedang kami hadapi saat ini. Fa antaliq, maka kemudian beliau beranjak. Fa'ati tahtal arsh, maka aku datangi bawahnya arsh Allah Jalla wa'ala. Fa'aqi'u sajidan li Rabbi Azza wa Jalla, maka aku tersungkur sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Thumma yaftahu Allahu alayya min mahamidih, kemudian Allah bukakan untukku berupa pujian-pujiannya. Wa husni tsana alayhi syai'an lam yaftahu ala ahadin qabli, dan juga sanjungan baginya sesuatu yang belum pernah Allah bukakan itu untuk seorang pun sebelum aku. Thumma yuqal, kemudian ada suatu panggilan kepada beliau, ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu. Beliau tadi sujud, Maka ada suatu panggilan menyeru, "Ya Muhammad, sekarang angkatlah kepalamu." Sal tu'tahu, mintalah apa yang kau inginkan, niscaya akan diberikan. Washfa' tushaffa', dan mintalah syafaat, niscaya akan dikabulkan, niscaya akan disyafaati permintaanmu. Demikian hadis syafa'ah. Manusia berakhir mendatangi Nabi dan Rasul yang afdal, yang terakhir beliau adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Itulah bukti bahwa beliau yang diperkenankan atau diizinkan Allah untuk memberikan syafaat kepada ahlul mauqif. Naam. Ini syafaat salah satu dari tiga yang berkaitan khusus bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan jenis syafaat berikutnya, yang kedua. Masih berkaitan khusus bagi beliau. Apa itu? Syafa'atuhu fi ahlil jannah. Syafa'at beliau terhadap ahlul jannah. An yadkhuluha, agar mereka bisa masuk ke dalamnya. Naam. Maka untuk masuk ke dalam jannah itu melalui syafaat beliau. Li'annahum idza 'abaru shirath, karena manusia apabila sudah melewati jembatan as-shirath, yang disebut dengan shirath, bagaimana atau di mana jembatan itu berada, di atas punggungnya jahannam, masing-masing akan melewati itu. Masing-masing melewatinya dengan kondisi yang berbeda-beda sesuai dengan amalannya selama di dunia. Ada yang secepat kilat melewatinya. Ada yang dalam keadaan kurang dari itu, berjalan. Sampai digambarkan dalam hadis, ada yang melewatinya dalam keadaan merangkak, menunjukkan sangat pelannya. Semua tadi sekali lagi ditentukan sesuai amalannya. Sampai ada yang juga terjungkal, jatuh ke dalamnya, wal'iyadu billah. Disambar oleh galalib, oleh semburan api jahannam yang berada di bawahnya. Maka gagallah dia untuk melewati shirath. Naam. Maka yang berhasil melewatinya, wa wasalu ilaiha, dan mereka sudah sampai di penghujungnya, wajaduha mughlaqa, maka didapati pintunya jannah tertutup. Fayatlubuna man yashfa'u lahum, maka mereka manusia mengharap, meminta siapa yang bisa mensyafa'ati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyafaati dengan izin Allah jalla wa ala untuk membukakan pintu-pintu jannah bagi penghuninya. Bagi siapa yang layak, yang sudah ditunjuk oleh Allah, yang telah berhasil melewati shirath. Perkara demikian, apakah ada dalilnya? Masuk ke dalam jannah itu menunggu syafaatnya beliau. Pada surat yang kita insya Allah sering dengar, sering baca, entah kita sadari atau kita mengerti artinya atau tidak. Az-Zumar ayat ke-73. Hatta idza ja'uha, sehingga apabila mereka sudah mendatanginya, sudah sampai di depannya jannah, wa futihat abwabuha, perhatikan, dan dibukakan pintu-pintunya. Nah, sementara di ayat yang di surat yang sama Az-Zumar, kalau tadi ayat 73, di ayat ke-71 disebut hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Sehingga apabila mereka sudah mendatanginya, dibukakan, maka dibukakan pintu-pintunya. Apa yang antum merasakan? Apakah ada perbedaan dua kalimat itu? Saya ulang, antum cermati, yang bisa jawab angkat tangan. Yang ke-73, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Yang ke-71, hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Sama apa beda? Hah? Beda. Di mana letak bedanya? Pada 6. Pada satu huruf saja. Huruf apa tadi? Wow. Coba cermati lagi. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Ini untuk jannah. Ayat 73. Untuk 71 terkait dengan neraka. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Tidak ada wawunya. Tidak ada waw sebelum futihat. Bisa antum buka nanti surat itu. Maka dengan adanya waw, ya, yang bermakna adalah kata sambung, apabila mereka telah mendatanginya dan dibukakan pintu jannah. Dengan adanya waw tadi menunjukkan jeda. Adanya waktu penungguan, tidak langsung masuk. Maka di situ menjadi pendalilan menunggu adanya syafa'ah. Beda dengan neraka tadi, hatta idza ja'uha, apabila manusia sudah mendatanginya, futihat abwabuha, langsung dimasukkan, dibukakan pintu-pintu an-nar. Nah, wasiqal ladzina kafaru. Naam. Surat yang atau ayat-ayat yang sudah sering insyaallah kita dengar. Naam. Maka di sini untuk masuk ke dalam jannah sekali lagi melalui syafaatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pertama kali akan membukakan pintu jannah? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliaulah yang akan pertama kali memasukinya. Maka yang kedua, sekali lagi ini kekhususan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, masih terkait dengan syafaatnya khusus bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, syafaatnya beliau terkait dengan apa? Dengan pamannya beliau Abu Talib yang mati dalam keadaan kafir karena enggan untuk mengikuti arahan dan permintaan keponakan beliau, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, qul ya ammi la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah. Tapi beliau enggan karena di sisi beliau ada pembesar-pembesar Quraisy yang akhirnya beliau mati dalam keadaan kafir. Maka jenis yang ketiga, syafaatnya beliau untuk pamannya secara khusus dalam rangka untuk diringankan azabnya. Bukan untuk dikeluarkan dari neraka. Kenapa? Karena tidak bisa orang kafir keluar dari neraka. Nah, sekalipun dengan syafaat, maka tidak akan bermanfaat syafaat bagi orang kafir untuk mengeluarkan dari neraka. Adapun orang mukmin al-asi yang berbuat maksiat, jikalau memang dia Allah kehendaki untuk dituntaskan dosanya dengan dimasukkan dulu ke dalam an-nar, maka bisa Allah keluarkan darinya setelah bersih dosa-dosanya melalui syafaatnya beliau, syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun pamannya beliau karena mati dalam keadaan kafir, maka tidak bisa keluar darinya, melainkan syafaat tadi adalah untuk meringankan azabnya. Dan ini pengecualian. Karena secara keumuman orang kafir tidak bisa mendapatkan syafaat. Nah, bagaimana Abu Talib yang mati kafir kok bisa mendapatkan itu? Kekhususan. Nah, kita sudah ingat ayat yang menyebutkan, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ, maka tidaklah bermanfaat syafaat untuk mereka, untuk orang-orang kuffar. Surat Al-Muddathir ayat 48. Dan ayat-ayat yang lain menyebutkan secara jelas bahwa orang kafir tidaklah bisa mendapatkan syafaat. Nah, bagaimana dengan Abu Talib? Beliau mendapatkan kekhususan min nusrati lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa difa' anhu. Karena pembelaannya beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidup. Perjuangannya, pembelaan kepada keponakannya, melindungi dari upaya-upaya makar orang-orang kufar. Maka dengan sebab jasa itu semua, maka beliau mendapatkan syafa'ah. Abu Talib mendapatkan syafa'ah dengan diringankan azab. Wa huwa lam yakhruj minan nar. Sementara beliau tidak keluar dari an-nar. Dalam keadaan diringankan azab, yang dialami adalah alaihi na'lan. Beliau memakai terompah darinya, dari an-nar. Yaghli minhuma dimaghuh, yang dengannya mendidih sampai ke otaknya. Azab neraka yang paling ringan yang dialami oleh Abu Talib. Naam. La ahadun yashfa' fi kafir abadan illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun bisa memberikan syafa'ah terkait orang kafir abadan selama-lamanya illa Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sekali lagi bukan mengeluarkan dari neraka, tapi takhfif faqat, dalam rangka meringankan saja. Nah, itulah tiga kekhususan. Ada yang bisa menyebutkan apa saja syafaat yang khusus bagi beliau sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, syafaatul umma. Yang kedua, syafaat beliau untuk ahlul jannah agar bisa memasukinya. Yang ketiga, syafaatnya beliau untuk pamannya agar diringankan azab. Dengan itu selesailah syafaat yang khusus. Nah, semoga bisa terus diingat. Semoga paham. Nah, kita melangkah pada syafaat yang kedua, syafaat al-ammah. Apa ammah? Umum. Bagi beliau dan untuk seluruh kaum mukminin. Jadi selain yang khusus juga beliau tentunya bisa apa melakukannya. Maka bagian yang kedua umum, baik itu bagi beliau maupun untuk seluruh kaum mukminin. Dan ini ada beberapa macam. Yang pertama, asy-syafa'ah fi man istahaqqan nar. Syafaat bagi seseorang yang berhak masuk ke dalam an-nar. Ini sudah ditentukan ini. Setelah perhitungan, setelah ketentuan dengan secara adil-adilnya, ternyata orang itu berhak untuk masuk ke dalam nah. Wal'iyadu billah. Alla yadkhulaha. Maka dengan syafaat tadi supaya tidak jadi masuk ke dalamnya. Bayangkan. Mustinya dia berhak masuk an-nar, kemudian tidak jadi masuk. Dengan sebab syafa'ah. Nah. Wahadihi qad yastadillu laha. Dan ini bisa terjadi terkadang dengan pendalilan sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih riwayat Muslim rahimahullah melalui hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan bab pada sahih Muslim man shalla alaihi arbaun. Siapa yang mensolatinya sebanyak 40. Judulnya itu pada sahih Muslim tentang kitabul janaiz. Apa sabda beliau? Ma min muslimin. Tidaklah seorang muslim yamutu mati. Fayaqumu ala janazatihi. Kemudian disolatkan jenazahnya arba'una rajulan, sejumlah 40 orang. La yushrikuna billahi syai'a. Sifatnya 40 tadi tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Berarti yang mensolati apa? Al-muwahhidin. Ya, orang-orang yang bertauhid. Yang mensolatinya ahlus sunnah. Ahlus sunnah wal jamaah muwahhidin. Nah, disolati sebanyak 40 orang. La yushrikuna billahi syai'a. Yang 40 orang itu tidak sedikit pun tersentuh tauhidnya dengan noda kesyirikan sedikit pun. Ini menunjukkan keutamaan orang yang disolati seperti itu. Illa syafa'ahumullahu fih. Apa yang akan didapatkan? Melainkan Allah akan mensyafa'ati dia, si mayit tadi, disebabkan tadi. Ada 40 orang yang muwahhid. Nah. Menunjukkan dari hadis ini bahwa hadhihi syafa'ah qabla an yadkhulun nar. Maka ini adalah syafaat sebelum masuk ke dalam an-nar, maka Allah syafaati dia. Mungkin orang itu pernah berbuat dosa, salah dalam hidupnya. Semua kita salah. Anak cucu Adam tidak lepas dari salah, dosa. Nah, mungkin di sana sini pernah berbuat kesalahan ini, kesalahan itu. Kalau kemudian dia mati, nam disolati dengan sejumlah itu, nam bisa mengurungkan baginya untuk dimasukkan ke dalam an-nar. Nam mestinya, semestinya kalau bukan karena syafaat tadi, dimasukkan dulu ke dalam an-nar. Dia muslim, dia orang beriman, mukmin, tapi dia masih punya dosa, belum bisa masuk ke dalam jannah. Dicelup dulu ke dalam an-nar. Berapa lama ya, tergantung dengan dosanya, dengan kemaksiatan. Jika Allah kehendaki, ya, jika Allah belum berkehendak untuk mengampuni, Allah masih menginginkan dia dimasukkan ke dalam an-nar dulu. Setelah adanya hisab, perhitungan amalnya dihitung. Nah, maka dia ternyata juga harus melalui proses azab. Nah, maka jangan dikira yang masuk ke dalam an-nar itu orang kafir semuanya. Kalau itu urusannya abadan selama-lamanya. Tapi ada yang dimasukkan bukan orang kafir. Dia muslim. Tapi dia harus melalui proses itu. Yang pada penghujung nasibnya dia dimasukkan ke dalam jannah. Allah akan masukkan dia ke dalam jannah. Karena sebutir keimanan sekecil apapun di dalam hatinya, Allah akan masukkan dia ke dalam jannah. Nah, yang kalau sudah dimasukkan ke dalam jannah, dia rasanya belum pernah merasakan azab sedikit pun. Lupa itu semua azab yang waktu itu dirasakan ke dalam an-nar. Karena menunjukkan betapa besarnya nikmatnya al-jannah. Nah, jannah yang paling rendah itu belum pernah terbayang di pikiran kita, belum pernah terlihat nikmat di dunia ini oleh mata kita yang ada di dunia ini, belum pernah kita dengar ada cerita yang paling seindah di dunia dibandingkan jannah, jannah yang paling rendah itu. Maka itu kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang hakiki. Nah, ini yang pertama. Apa itu? Syafaat bagi orang yang berhak an-nar, alla yadkhuluha, untuk tidak masuk ke dalamnya. Ini bisa dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga selain beliau dari orang-orang yang beriman, salah satunya melalui doa. Di antaranya sholat jenazah. Maka oleh karenanya sholat jenazah dianjurkan untuk mengikhlaskan niat. Nah, sampai-sampai berharap jadi jenazah kalau rasanya yang mensholati itu ikhlas. Karena didoakan sama orang-orang yang ikhlas. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu. Terus doa beruntun. Doa-doa kebaikan. Sehingga salah satu imam menyatakan, aku rasanya ingin jadi jenazah itu. Karena didoakan oleh orang-orang yang mukhlis. Nah, jadi bukan sekedar mensolati, tapi mengikhlaskan di dalam doa setelah takbir yang ketiga. Jenis yang kedua, asy-syafa'atu fi man dakhala an-nar. Syafaat bagi yang sudah masuk an-nar. Sudah masuk ini. An yukhrija minha, untuk bisa keluar darinya. Wa qad tawatarat biha al-ahadits, dan sungguh telah datang hadis yang mutawatir. Bukan hanya sahih. Hadis sahih itu satu atau dua jalan. dari jalan sahabat, tapi mutawatir setidaknya ada 9 jalan. Berarti betul-betul kuat dan itu terbatas, tidak sebanyak hadis ahad. Terkait dengan hal ini, hadis yang mutawatir wa ujmi'at alaiha as-sahabah, dan sahabat sepakat tentang perkara ini. Wattafaqa 'alaiha ahlul millah, dan firqa-firqa yang ada itu sepakat juga. Ma'ada ta'ifatain, kecuali dua kelompok saja yang tidak faham, tidak sejalan dengan prinsip ini. Siapa itu? Al-Mu'tazilah wal Khawarij. Kaum Mu'tazilah dan kaum yang namanya Khawarij tidak sepakat dengan ini. Kenapa? Fa innahum yunkiruna syafa'ah. Karena mereka mengingkari masalah syafa'at fi ahli al-ma'asi mutlaqan, yang diperuntukkan untuk pelaku maksiat, mutlaqan secara umum. Mereka mengingkari syafaat bagi pelaku-pelaku maksiat secara umum. Tidak ada, mereka itu sudah berbuat maksiat, ya sudah, mereka itu letaknya di dalam an-nar. Kata kedua ta'ifatain, dua kelompok ini tadi. Li'annahum yarawna anna fa'ilal kabira mukhallat finnar. Dengan alasan mereka memandang, mereka berprinsip bahwa pelaku dosa besar, fa'ilal kabira, itu mukhallat finnar, tempatnya dikekal di neraka. Tidak ada harga tawar. Pokok seseorang berbuat maksiat, nar. Narnya bagaimana? Kekal sudah. Tidak bisa keluar. Ini prinsip dua kelompok tadi. Ahlu sunnah tidak demikian. Orang pelaku maksiat belum tentu dia keluar dari lingkaran Islam. Belum bisa dikafirkan. Nah, sehingga bagaimana nanti? Ya, jika Allah kehendaki untuk dimasukkan an-nar, dia masuk dulu. Jika Allah berhak mengampuninya, diampuni dia. Tapi jika Allah berkehendak untuk mempelalui proses an-nar, dimasukkan dulu. Tapi pada akhirnya akan mentas, akan dikeluarkan. Maka mengeluarkannya tadi dengan syafa'ah. Fahum yungkiruna anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengingkari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam au ghairahu, atau selain beliau, yashfa' fi ahlil kabirah alla yadkhulun nar, bahwa beliau mensyafaati bagi pelaku dosa besar untuk tidak memasukinya, memasuki an-nar. Au idza dakhuluha au yukhrij an yakhruju minha, atau siapa yang sudah masuk untuk bisa keluar darinya. Ini diingkari oleh dua kelompok tadi. Jadi yang ini tadi yang sedang kita bahas, yang kedua ini maupun yang nomor satu tadi, diingkari oleh dua kelompok tersebut. Lakin qaulahum hadza batilun, kata Syekh Al-Utsaimin. Akan tetapi pendapat mereka itu batil bin nassi wal ijma', sesuai dengan nas dan sesuai ijma' konsensus para ulama. Sampai di sini paham? Naam. Kita lanjutkan. Masih ada waktu ya. Jam berapa Isya? 3:01. 4 menit. Oh, cukup tambah satu lagi. Yang ketiga, asy-syafa'ah. Syafa'at fi raf'i darajatil mu'minin. Terkait untuk terangkatnya derajat orang-orang yang beriman. Nah, ini terambil dari doanya orang-orang beriman, sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Artinya permasalahan ini atau prinsip ini tersimpulkan 6 dari itu. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mendoakan untuk Abu Salamah. Allahumma ghafir li Abi Salamah. Bayangkan doanya Nabi. Ya Allah ampuni untuk Abu Salamah. Warfa' darajatahu. Dan angkat derajatnya. Angkatlah derajatnya. Fil mahdiyin. Pada kedudukan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wafsah lahu fi qabrih. Luaskan baginya kuburnya. Wanawwir lahu fi. Terangi sinari kuburnya. Wakhlufhu fi aqibih. Dan gantilah terkait dengan keturunannya. Maka doanya beliau ini syafaat. Nah. Dan juga sabdanya Nabi SAW tadi yang sudah kita lalui. Tidaklah seorang muslim mati. Kemudian disolati jenazahnya 40 orang yang tidak menyebutkan Allah sedikit pun. Melainkan Allah akan syafaati. Ya. Maka menunjukkan pada jannah itu darajat bertingkat-tingkat. Tergantung apa namanya masing-masing dari amalannya. Jadi kalau ini mendapatkan derajat tingkatan ini ya berdasarkan amalannya. Ada yang kurang dari itu tapi tetap di jannah. Karena sesuai dengan amalannya. Nah, untuk Abu Salamah tadi karena didoakan oleh Rasulullah SAW. Maka bisa terangkat derajatnya. Yang mestinya derajatnya pada tingkat yang kelima bisa naik ke tingkat yang keenam dan seterusnya. Ini jenis syafaat ammah yang ketiga. Sampai di sini apa yang bisa kita bahas. Masih ada kelanjutannya jenis-jenis syafaat berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.